ngejeh nak jeung ajang yeuh. Eueuh jelema nya. Lah iya, nah wae tuh. Moga-moga we nyawa cing babari luncatna tina awak ulah rarese nya. Pileuleuyan wujud. Pinas ti kersah Hyang Widi. Barang dawala bareng bade gurawil ngaitkeun beuheungna kana tama. Astra jinga prapta gegeng tradi serbakeun. Duh. Duh. Duh. Duh. Aing mah. Meulis pugat ka urang ta karunya kami. Duh. Mana maksud teh? Duh. Lah ampun teh mah pasti gejul aing mah adeh. Tong sia. Pake juga kartu maneh deh, Gos. Nyaha. Duh. Ya, ampun lumayan kita. Yo, ya. Naon di? Naon sia kenaun tambang sia? Heh? Sabet ke kan tambang lah. Naon sia tambang? Pakai jundi ieu sia. Heh. Jeung ngagantu mana sia teh? Nah, besok pengen kita megatan karena kahayang batu. Aduh, nyanyi sia goblok-goblok di hiu teh. Aduh. Siya teh awam-awam oge siya teh. Najan weh kagak belik najan bodoh siya. Bapak sok nyerita dulu. Natal didengekun siya teh. Didengekun suri kencap laos ya kacuhu. Didengekun kacuhu laos ya kencap. Jika menakun siya ucut teh. Kudu buka perasaan siya hidup. Bunjeng-bunjeng nyaah kali dibatur. Diri sorangan siya guys kalu yuwi. Tempo siya. Dina ayat-ayat. Dina keterangan-keterangan. Jelema anu geus teu nyaah ka dirina sarua jeung jelema anu geus poho ka pangéranna. Ingat sia. Aing geus kaayaan hirup jejah kieu kuring, salilana ukur masyarakat. Euyuh. Menyong, aing milik teh sia sieun teu ayeuna isu. Teu isu ayeuna. Teu isu pagéto amat. Nya. Kasingareupan dieu. Kudu sadar sia. Perbah dieu katerangan nangtukeun. Anu pang berbahayana dosa, pang gede-gedena dosa, jelema anu tega maehan. Maehan batur. Komo nganiaya diri sorangan. Ingat sama nyong, ingat sia. Eling sia. Balik. Ah, moal, balik. Bapak sia ngamak. Bubuk kangenya tetela. Kayaknya sia aya motor, sia motor. Ya. Hah? Ini motor. Kana borek nya bebek si Suzuki. Gesma. Aing maling ge pucing aing maling ge. Ya. Ya. Aing teh daya kana. Maling. Upang malingkeun we aing. Paling heuraanan akina we aing. Ya. Turu jari-jarina dicuncut. Dicuncut. Gampil. Da punana ka tukang sugu. Geus ya, balik. Kurnya ah ka inung jeung ka bapa sia. Adulur. Ye. Cing nya ah ka diri. Sia geus dieling kana diri. Dara urang cing sia, kojorna ge mana kajangan leu. Cing dileuweung di reuma di kayu di kawatu di batu. Baik sia. Ya. Pamah dia kuring geus nulis dina ati hirup deuk nuturkeun kin inung suku. Ayeuna kuring geus sagurawileun diganggu ku aka. Geun bae meureun kuring lain ku jalan ieu pae. Tapi kuring kudu balik deui ka lemur moal. Aduh, sia. Dipanjok moal sia. Aduh. Melotot. Aing teh nyaah, sia teh nyaah deui. Kumaha mun teh sia? Ya kudu kumaha aing teh? Kanya ka sia. Aing geung sia. Aduh. Balik. Aing teh kawin sia yang dandur sia. Ya. Bagikeun koper. Nyong. Panek di penggorongan bulet. Balik sia. Mun teu balik di baik-baik aing. Yang di waras itu aing. Aduh. Ya tonyok aing nu kenca sia ngageuleuyeung leuk ka Manuel. Aduh. Kenca tamun ka. Nu ka tuhu sia ngageuleuyeung ka Cikadut. Balik sia. Ah, moal ieu mah. Dek balik sia moal. Pira ku kayak kudu ditakuk mani dieu? Nya, ulah bahakang lah. Iya. Ah, bejakeun ka bapa, uing biheung balik deui kitu. Aduh, siap bapak dia kajual sawah dulu. Aduh. Sawah nosa sia, batur. Ayo lanjut dulu, kelompok. Sawah batur. Mana, Mbak? Sia, hayam buka 70 dulu. jualan mah. Hayang saha sia? Batur. Nah, hayang lanjeun daya kanya. Kembali mah. Mun teu balik kana tengah sia. Yah, jang tebatan kuring balik ka jenteng paeh di dieu teu nanaon. Sia teh modar, modar teh. Aduh. Jeung tebatan ranjung maneh mun digablok ku bedog aing sia. Aduh, balik. Eta si cepot maksa sia kana kahayang batur ngahalangan. Sia we mantok sia sapi. Nah itu aduh aduh walah eca ngomongnya bersapi kan walah kawas lain kakak-kaku eca lah Palisya aing masih agelut nyagelut siapa yang ngajak gelut aing ngajak gelut siapa aing oh siapa yang maksa maka aing nah temenang mau siya jores siya balik itu karena wuruh siya eleku siya cek bapak siya hirup bawa hirup na payah bawa payah na lamun payah bawa bangkena aina siya hirup-hirup di bawah kain tidak ditengelan bayi ya cepat siya lamun aing des aleh gelutku siya ternaun aing bawa kaitu najar dewek adik silain mau ngengken gelut siya cuma pecekrek itu kurang aja nyaho siya leles tuur siya ya aing nyaho siya apalan siya sok manayakan ngetukan siya dina jaipongan siya para molor siya kurang hees siya panayakan mah leles tuur siya nih ya siya tuur leles hote siya ya ayo usus buntu mah heras ayo siya ya baik mah ya gelut heras siya aduh siya aing di dieu di lemur terang ngarawan di kumak-kumak siya taraing demi Allah subhanahu wa ta'ala cukup juhin terang ngarawan ku siya sebab era ku cacangan le jadi eweh kokolotena na kalau yang lain gelut tu siak, hiji tokoh masyarakat gelut tu, jeng dulur, cepat tu disini mohon, kamu jeng dedengen, jeng dulur kisah itu, ayah ini masih apa yang ulah rajo le, manu, monyet, wa, latung, sarili, oh jerman siak lingkang tisia jeng dewek, jadi siak, yang mana eleh ain siak jor siak dek noto sanit, okey, yang mana eleh kau ain digusur siak, jadi siak cepat, jadi siak. Goblok, ayo siya kudu ala kusya. Mami ayo ayo. Sok siya, ayo serang. Ayo macadu nyerang dulu. Ya. Mau diserang ayo. Awas ya, sok. Iya. Sok. Iya. Imar. Jadi gelut tika cinti ini harus gelut mah. Tika cinti ini harus. Sok belikan dia, belikan dia siapa belikan dia? Cemaci siapa cemaci? Ya. Sok siapa? Eh, lamun lain, lamun lain, lamun lain aing mah bisa nang tu ni. Ya. Ya. Sok iya. Iya. Aduh. Menunggu dan kek bunuh siya. Ya. Nasa terjadi siya berikan ni siya. Ya. Berikan ni siya. Berikan sok. Sok siya. Omer, omer ayin siya. Sok siya. Dok siya dok. Bihit, bihit, bihit. Sok siya ayin. Pasang ini ayin. Cari. Sok siya. Cari cari ting siya dengul say. Aduh lurus siya. Kurang apa? Siya. Siya. Jung dulur. Rasa gak haruru. Naon sia jung dulur kemari we. Apa sih kemana? Siangnya. Ibu saya jut daun tu saya. Anjur wae sih ada nggak terus yang itu lagi. Cuma, udah kata nyanding gua pengen yang dikbalik ah. Jor, saya balik. Ini siap bejakan aing mah mantok deh kita kaki-kaki bohong jalur janji. Siapa ada mang mentang mang menangkan mereka kolot siap. Cik, bayang siapa modar-modar jijik bok mau siap. Ya. Gila aing mah. Cuma yang bertanya ah siap. Ayo nih alias sudah saya ingin lu, kemarin mau menang siap. Ya. Isuk pakai cowok awas ya. Ini. Awas ya. Ini. Jor, mereka itu siap. Aduh, nah aing mun isa gurawi leunak rana. Lamun jadi harianan pisan. Aduh, lamun jadi mah ngagantung maneh geus ka akhirat aing. Pasti. Meureun sia di suratan ku aing. Meunang mah ditu di akhirat. Gue aya kebetahan di ditu. Jang. Terpaksa nya kudu ngadua kalian majigana. Beuki kagamar keun nyerina. Gue harus kagagokan ku dulur. Kamu tengah-tengah kalian menyesuaikan. Mapai-mapai yang ah. Barang dawala lu mampah nyutruk-nyutruk suku gunung mapai jungkrang nurban. Tina rungkun naya nuringui netelakin karena rwa anu jadi. Ratu ning alas wanawasa nyata anu nyepeng kekuasaan. Adi, ayah naon sia Kang? Kamu ku sia Sadi. Sadi. Ayah naon sia sia Kang? Ieu sungit-sungit jelema deuleu. Nyaho. Oh. Geuning itu. Mana itu? Wah. Geus nincak ka daerah aing bakal jadi eusit peujit aing lelemper aing di dieu. Goste deuk lompat ka mana sia wolok. Bahkan menang milik si peujit montok Allah. Thank you. Kudian utami sadaya sing sami sami genima. Saya sing siaku aing mah aing ninsah kaya murjil masuk di kepung di anjingan sia ninsah kaya daerah aing pilsiun pejit aing sia wawalak hei giles etak nih barang hakan oi cubit cubitan oi Sengol sengolan, oi, sili jebian. Cicing sia sadi, cicing. Cicing sia sadi. Dong di bibir abis si lumpat, oi. Ampun tuan, oh, cuma nang ampun, oi. Wayah nagis nincah kawangunan aing mah daik ke daik. Mua dibelum helas ya dihakan atah-atah. Paingan kekerebekan wae cacing di jero betung gerebek gerebek nyetawe baka berenghakan jelema ayang punukna sia mah cungcurunganana paling oge gini gerakang punukna mah pejitna atuh pejitna kabeki aing wajina tulang dadana atuh nurangu karesep teh mah dulu opo ceuli na mah jang ilain mung sia naha sieun meneran kana ceuli gering ku gue teh ceuli keur hareng meni ketropang teu aduh muncul ieu sieun keur hareng nya betang alok nya sukuna atuh ih cicing sia cicing cicing ngalawan dah naon ya teh entong naon-naon euy saangaran ilaing dawala de ka mana nyata kuring teh aral hayang pae ya teh aral hayang pae asa dikirim daging aing kieu mah teu kudu hese pae euy wayahna bakal jadi eusi pujit aing ayeuna nya dari dek ngakan ui nyape kae ndek nyape kae nyape kae nya hek wae hah kuring sidik di tangan teh ajal pati tadi ngagantung maneh teh terus erama dihakan anjeun tek pae tapi alus nama ulah dicapek ke beh teu nyeri uing aku bae teu dibuleu deh nya kabeneran sia ieu eng hayang pae teh angin jawa dina galih na aya nu ngakarewos sarta jadi pangartosan kana diri dangu-dangu ngani ka dina sabeting werdaya nyaur sabeting kolbu aing salah manusia hirup lamun seuk dikaniaya ku Batur bari jeung eta jalma cicing wae sora jeung jalma nu teu iman geuning teu nyaah ka dirina. Pamah dia lamun aing masrahkeun diri di hakan kubuta. Tuh. Jigah naon ngaranana jigah hiji jelema anu teu aya rasa perasaan hartina jelema eta teu normal. Deuk dikaniaya ku Batur, ampun teu meunang ampun, tobat teu meunang tobat, ngajedog ieu jelema sarua jeung teu boga iman hartina. Moal aing moal mikeun kudu di hakan ku ganarwo mah. Hai, buta. Naon siap? Naon siap? Bisi aya kahayang memeh maot pok caritakeun. Nya, blak-blakan emeh ya. Hayang buah geredong. Hei, jadi ngekeun ge. Kuring ulah dipandang boneka, sim kuring teh jelema hirup. Oh. Nya, aya jelema hirup teh sok usit jeung sok malik. Wajib manusia nyaah ka dirina. Deuk dikaniaya ku Batur moal wara masrahkeun diri. Hingga daya upaya kuring masih kene mampu. Ampun teu meunang ampun, tobat teu meunang tobat, kuring di dieu waktuna kuring moal mikeun jadi eusi peujit anjeun. Geuning. Kakara kuring masrahkeun jiwa kuring deuk ngayakeun heula. Naon? Perlawanan anu tangtu, coba. Geuning. Bela diri ini. Istilahna bela diri pribadi. Gua deuk ngalawan sia. Nya. Jadi sor hayang nyok kakara kuring diakan ku anjeun lamun geus namru. Wah, kurang aja. Ampun buka. Ya, tidak sabar bulu mata makin deg ngalawan nanti. Ampun buka. Ampun sia. Mangsa nak ku aing bakal dihakan. Adi. Benang sia. Sia ku aing mah. Ya tetep sapumun. Nah, buta kuring masrahkeun ae aing geus teu bisa bela diri kuring. Mun di tadi siap teu boga ukuran. Hayu si beuing neungar ka si marmer atuh sia. Teu boga rarasaan. Nya atuh kuring teh pasrah we waktu ayeuna mah. Bener. Pasrah ka saha? Nya ka anjeun we kuring teh. Ka anjeun. Wah. Tega lara? Tega. Pati? Tega. Dihakan atah-atah kuai. Tuh. Penas dikesah yang widi. Dina tengah-tengah dawala ditekeman ku dua denawa. Dak dumadak. Angin ngegelebu. Di paliwetan ka palih kulon. Kintilaban cing bararanyai. Sakarita ayat dua. Barang anu tumibah kana dadana eta buta. Dua pusaka nyataning badi anu tumibah kana dadana buta. Netelakeun tina hiji rungkun aya anu ngabela dawala. Yang celecep kana dadah ya. Gusti. Nalaran sebina dadana dulu badi. Ah, badi jiwa ya, Kang? Badi. Aduh, untung ngatan kudu baroga teh ga badi de kini talah. Saha yeun nu bela kaing ye? Hei. Saha jiga dawala teteh? Nya. Saha teteh? Ye kula abiasa ti satrengah. Kula nu nyieun pagawean. Gusti datang niratang atau datang niratang teman abiasakan prapta denira prapta aduh gusti gusti bagawan gusti nyangatkan semasin nungkem abi ya. Saha numelaan abi numaledogen badi ya kami jadi gusti karar santai tidak digetau lah sideng dang naluhur batu nih pernyatakan kayaan-kayaan alam dina tahun iya, bulan iya, rupana leweng iya, kalayan diplakna kang kakai, kue anu, kang asa anu, kaulah telekin tulas tulis malah-malah, sejarah panawa jeng kurawa gigis airna catetan, karinung mangsa barata yuda. Deni. Jadi kaulah te ahli sejarah engkang. Prama. Mohon naik gusti kulam. Untung kaula kaburu yol ngarere kakatuhu nempo maneh keur ditekeman omawi teh oge ngan kadenge sanajan bari angang tadi kecap maneh deuk jihakan ku buta pasrah ka buta nya salah atuh nalapat kumaha ulah pasrah ka manusia, ulah pasrah ka makhluk, eta manangan ukur cukang lantaran. Ka Gusti lain. Naha? Urang teh kagungan Gusti. Di luhur tungtung buuk dihanap dampal suku.